Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ila shirotal mustaqim. Qoyirul muhdi alaihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira wa qala lan matur utawa ngeluh sapa ar-rasulu rasul rupane Muhammad bin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeng ben kanjeng Nabi matur teng Allah ya rabbi duh pangeran ingsun inna qaumi satemene kaum ingsun Quraisyan tegese wong Quraisy kita khudu iku ngalap sapa kaumi hadzal qur'ana iki lah Qur'an dialap mahjuron ing barang sing ditinggalno matrukan tegese Qur'an iku dadi barang sing ditinggalno kala dawuh sapa Allah taala wa kadzalika lan koyok mengkono kue de musoh kama ja'alna tegese koyok oleh gawe ingsun laka maring sira Muhammad kue tak gawe aduan ing wong sing de musoh min musyriki kaumika saking musyriki kaum sira ja'alna gawe sapa ingsun nikuli nabi ing kedhe saben-saben nabi qabla kasdurunge sira ingsun gawe aduan ing musoh minal mujrimina saking pira-pira wong sing tukang dosa ayat musyrikina tegese wong sing musyrik fasfir mongko sabar sira kama sabaru kaya oleh padha sabar sapa nabi-nabi sedurunge sira. Wa kafalan yuku bisa apa biro bika pangeran sira apane hadian oleh ngeke petunjuk la kamaring sira wana siron lan dat sing nulungi nasiron tegese nulungi la kamaring sira ala adzalika ing ngatasé pira-pira musuh sira. Wa qala lan ngucap sapa alladzina kafaru sapa pira-pira wong sing kafir ngucape laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahidah. Laula nuzila boyo diturunno hal nuzila tegese boyo diturunno alih ngatasi Muhammad apa Al-Qur'anul Qur'an. Oleh diturunno jumlatan kali jumlah wahidatan kang siji. Maksudnya rasa sithik-sithik langsung dadi sitok. Katorot iku dene Taurat wal Injil lan Injil wa Zaburi lan Zabur. Qala dawu sapa wa ta'ala nazzalnahu kadzalik. Manane nazzalna nurono ingsun ing Qur'an kadzalika hale koyok mengkono-mengkono ikilah sidik-sidik maksudnya tanjim atau sidik-sidik yang mutafarrokon tegese sidik-sidik Quran tak turunau sidik-sidik linu sabdita supaya ngukuhno ingsun ingsun ngukuhno atau gaya tetep bihi lan Quran fu'ada kain ati siro Muhammad nukawi tegese nguatno ingsun kalbaka kain ati siro Muhammad warat talnahu tartil lan maringi tartil ingsun hu ing Quran maknanya ngurut-ngurutno ingsun sidik-sidik tartil maknanya moco sing urut qasidah hu ing Qur'an tartilan kelan tertentenan e ataina tegesena kan ing sun bi iklan Qur'an se an ing sidik badhe sein sause sidik sing liya ditambah hulen kelawan tempo watu uddatin utawa ta uddatin untuk semua cota uddatin utawa watu uddatin lan kelawan lon-lon litayas suri fahmihi supaya gampang no ngapahami Qur'an wa khiftihi lan tegese ngapal non, mahami Quran, wakhfihi lan jogo Quran. Tapi ngapal Quran jogo mon gitu. Walayak tu nakalan orang nakani sopo kufar ka ing siro bima salin klan siji perumpamaan fi itali Amerika ing dalam batal no urusan siro Muhammad. Illa jinaka kecuali nakano ingsun ka ing siro Muhammad kita tak teka no hak iklan barang hak ada fi ka ingsun nolak lagu maring barang batin. Wa ahsana lan luwe api apane tafsiran apane penjelasane bayanan tegese penjelasane alladzina yukhsharuna ala wujuhim ila jahannam alladzina utai akeh hum utai kufar iku alladzina wong akeh yukhsharuna kang den giring sapa alladzina ala wujuhim ing ngatasi rai-raine kufar yusakauna tegese den giring sapa kufar ila jahannam maring neraka jahannam ulaika temu kono-kono kufar iku syarun iku banget elek apane makanan panggonane wa te syarul makanu jahannamun roko jahannam wa adzalu lan luwes sesat apane sabilan dalane akhto tegese luwes salah apane torikon dalane min wirihim dibanding liyane kufar la wa te akhto torik ala ala edalan to salah salah edalan kufruhum kekafirane kufar Walaqad atayna lan teman-teman paring ingsun Musa ing Musa alkitab ing kitab Taurat ing Taurat. Wa ja'alna lan gawe ingsun ma'u sertane Harun, ma'u sertane Musa, akhahu ing dulure Musa, rupane Harun Harun. Musa tak paringi Harun waziran hale dadi pembantu. Mu'inan dikasih dari pembantu. Mulane diarani menteri wazir wuzara mana pembantu. Fakulna mongko matur ingsun idhaba budhalo sira. Ilal kaum maring kaum alladina rupane kaum kadzabu kang padha mendustakan sapa ladina fi ayatina lan pira-pira ayat kita. Manane kaum il kipti tegese kaum kipti. Mulane Mesir diarani Egypt nang kata kiptiyah. Manane kaum kipti gen iku Firaun tegese Firaun wa kaum hilan bolo-bolone Firaun. Fadzahaba mongko budhal sapa Musa lan Harun ilahi maring Firaun lan kaumihi bi risalati lan gawa utusan. Fakadzabu huma mongko mendustakan sapa kabeh huma ing Musa lan Harun. Fatam marna kum tatmira. Mongko rusak ingsun huma ing Musa lan Harun hum ing Firaun lan kaumihi. Fatam marna mongko rusak ingsun hum ing Firaun lan kaumihi tatmiran lan rusak tenan. Ahlaknahum tegese rusak ingsun ing kabeh ihlakan lan rusak tenan. Bon kula terangaken gitu. Terus jeng ben Kanjeng Nabi wonten kitab sing jenenge niku Syikayatul Quran. Di jeng ben Quran nggih Quran sing kita waca jeng ben wadul teng pangeran Syikayah niku wadul. Wadul ning pangeran mergi nasibe itu ditinggalkan. Maksudnya boten dipedulikan. Lah jeng ben termasuk Rasulullah pas sowan pangeran niku jeng ben teng mahsyar niku Nabi ngeluh ya Rabbi inna qawmit takhudu hadal Qur'an apa? Mahjuro Gusti nasibe Qur'an ini pun dimbarno dimbarno ini kalau wajah gitu, ini tafsir sawi ingatan gitu terus jenengan namun jadi khawarit artinya gini ya, orang membiarkan Qur'an itu macam-macam ada yang membiarkan secara kuliah dibiarkan total, diabaikan bahkan tidak diyakini kalau itu kalamullah tidak diyakini sama sekali itu sebagai apa? Wahyu sebagai apa? Kalamullah itu kafir, berarti kafir tulen, benar-benar kafir. Ada yang membiarkannya itu semi, agak iya, agak enggak, ya iman tapi gak faham. Nak kepengin faham, ya bebe iman, niku ruwet niku pun ruwet. Niku kata sangat. Dan itu ya muslim, tetap mukmin tapi dianggap fasik. Misalnya contoh gampang ya, tenge, contoh paling gampang. Niki kula waca gitu. Terus niki benjinan gak dadi favorit. Kula waca Arabe mungkin kula terangaken. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi takhudhu hadzal qur'ana mahjura. Terus napa? Bahwa Kanjeng Nabi ngeluh Qur'an itu dibaro wong kafir. Manane dibaro walam yu'minu bi. Fahadil ayatu waradat fil kuffar. Fahadil ayatu waradat fil kuffar al-mu'ridina 'anil Qur'an. Alladzina lam yu'minu bihi. La fi man hafizahu minal mu'minina tsumma nasiyahu. Nggih kula waca. La fi man hafizahu minal mu'minina tsumma nasiyahu teng kauluhu mahjurun. Wa in kana yu'ataku 'alaihi fil akhirah. Lima warada man ta'allama al-Qur'ana wa 'aliqa mushafahu lam yata'ahadhu. Walam yang burfihi ja'a yaumal kiamati muta'alikun bi yaqulu ya rabbi abduka hadza ittakhudani mahjuran ikdi baini wa baina. Tetes ngeten ya. Dawuh Imam Sawi sebagai pensarah Jalalain dan dawuh ini pasti benar. Saya pastikan benar karena saya berkali-kali baca di Bukhari dan saya ajarkan di sarang di mana-mana saya ulang-ulang. Ayat ini bagaimanapun turun pada orang kafir yang ikrot meninggalkan Quran itu artinya tidak menganggap itu sebagai kalamullah, ya. Tidak menganggap itu sebagai nopo kalamullah. Tapi kalau orang mukmin kayak kita-kita ini mukmin meninggalkan Quran dengan arti tidak mengamalkan, ini tidak mengamalkan. Itu mau fasik. Fasik wae yo ora sida kadang-kadang. Mergo taate luwe akeh. Nggih taate. Misalnya ngeten contoh gampang. Wonten tiyang niku maniak perempuan. Nak zina ora gelem tapi nak ra ngegang ning prapatan delok wong ayu ngelu. Ya akeh wong Islam ku mayoritas nggih ngoten iki. Kelakuane. Nah itu kan dia ngerti nak itu salah cara Quran. Qul lil mu'minina yaghuddu min absorihim. Orang mukmin itu nak iso meremno jo sampe delok wong wedok sing mboten mahram, mboten bojo. Wa yaqadhu furujahum dan menjaga farjinya dari zina. Separuh sukses, misalnya gak zina sukses, tapi nak gak delok ora sukses. Lah itu nanti tepak-tepakan nak pangeran tepak nggih nyepuro, bisa wis didelok wis sama Islam yang suwi wis jenggoten wis macam-macam. Dadi sepuro. Pamane sing wis tetir melarat koyo rugen sepuro wis. Semalarate iku kafaro iki melarate niku kafaro. Macam-macam. Terus wonten tiyang alim. Biasanya dosa terbesar wong alim ora wani nahi mungkar. Karena ndak punya nyali atau punya perhitungan khas wong alim. Lah itu nanti kena khitab laula yanhahumur rabbaniun wal ahbaru an qaulihimul itsma wa aqlihimus sahat. Mestinya orang-orang terpelajar itu harus mencegah kemungkaran. Ya itu biasanya orang alim tidak punya nyali karena tidak punya otoritas. Misalnya kalau di Indonesia tidak berhak punya SK atau apa, gubernur doli. Gampang wali kota, kiai hanya berteriak zina haram, doli haram. Tapi kan tidak di otoritas gubernur. Atau wali kota ini, gawe SK, gawe pamong praja, bisa bubar. Macam-macam. Rian di Jakarta ada keramat tungkak, bisa bubar, Sutioso. Teng doli bisa bubar, wali kota sing sak niki wedok. Malah kopi DI ora king TKB. Misal, lha mboten iki kan ilmiah mawon ora usah tersinggung biasa mawon. Mboten usah tersinggung. Ah itu nggih semanten iku ya sih ta begitu. Tapi ulama mbok arani kalah. Kalah ambek wali kota sing wedok ubaro ndoli iki ya keliru. Taruh saja sama hitung saja. Orang yang tidak zina karena didikan ulama mulai sipir, mulai kelas TK, TPA, itu jutaan. Taruh saja misalnya Mustafa di murid 20. Ada orang di murid 100. Orang yang dididik supaya anti zina oleh ulama itu hasilnya jutaan, mungkin puluhan juta. Dan mereka punya generasi berevolusi anti zina dan anti zina nganti mati. Itu juga nahi mungkar, karena maknanya nahi mungkar itu al-intiha anil mungkar, pokoknya kejadiannya tidak jadi mungkar. Itu yang saya sesali dari orang-orang mubalek. Mubalek itu sering bilang, nahi mungkar itu kaya bubarodoli. Tidak seperti itu saja, setiap kemungkaran yang dihentikan itu namanya nahi mungkar, karena maknanya nahi itu mencegah. Mencegah artinya tidak melakukan atau tidak terjadi. Dan itu ulama kontribusinya besar, hampir semua pondok, misalnya kalau niki, kalau nembe buka niki, kalau nate cerita tentang Pak Rum, Pak Rumanto niku nate cerita. Mas Rum, dia pondok ora usah tenanan. Pokoke ngaji, salat semadhep mulo nek kaya umume pondok. Ora usah ngasilo santri alim nak tepak ya alim ora tepak ya wis. Paling ndak kelebihannya pondok pesantren itu satu. Misalnya kiai ini ra alim utawa ora pati bener. Ada kesepakatan mentabukan zina. Jadi kelebihannya pondok pesantren itu ada kesepakatan mentabukan zina, mentabukan nyolong, mentabukan melakukan sesuatu sing asusila. Sehingga kita punya konsensus dengan tradisi mondok, tradisi TPQ, TPA itu ada konsensus di mana barang buruk dihukumi. Kowe ora usah bayangno ideal, percontohan ideal, mati hafidhe nganti lanya, tak dilombakno menang, laris, itu tidak usah begitu, tidak usah berlebihan begitu. Ini penting kolaborasi. Jadi maling juga sama. Polisi nangkep maling berarti nahi mungkar karena malingnya tidak jadi maling. Tapi jutaan orang tidak maling, yang malah tidak pernah maling mergo didikane ulama. Polisi tak nangkep sing wis tau maling, ya nahi mungkare wis kadung tau maling. Bubaro ning doli wis kadung tau zina. Kalau ulama malah didik santri, didik umat mulai cilik. Dan banyak jutaan orang yang bahkan gak pernah zina karena didikannya ulama. Mulai sing nganggo karisma sampai sing meden-meden iso ben diris alat kelamine macam-macam. Iku modele rugen sing iso nerangno. Sing iso nerangno wong tau zina wedok sok men dicubres iku rese iku ben bagiane rugen aku ora mentolok nerangno. Wis macam-macam lah oleh ngekei penjelasan. Nah itu kula baleni malih. Bahkan di antara akidah ahli sunnah ini rumah Allah tenang, sampean boleh tidak cocok, tapi tidak cocok, keliru, neraka sama ini nasib pengirat intaj tanibu kaba iramatun hauna anhu nukafir angkum sayyatikum. Uang sing sukses ngilangi dosa gede iku insya Allah dosa cilik itu sepuro. Misalnya kaya ruhin biasanya perabatan dulu gitu. Ya ditulis ya Allah. Lipat ruhin dosa. Hati ini angen-angen tapi ora kasil ditulis terus. Ditulis. Tapi dekne sukses ninggalo zina. Pokoknya aku nak delok gelem lagi nak zina orang ngarah. Itu iso wae ning akhirat di sepuro. Mergo barokae ninggal dosa. Sale sampean gubeting mbek tangga, penggawe ning rasane kudu iso. Tapi iso di sepuro mergo gak nyantek gak mateni. Dadi di semua segmen dosa kan ana kelas atas. Misalnya ra cocok nganti mateni kelas atas. Tapi nek rasane tok kelas ringan. Seneng wong wedok zina kelas berat, tapi nek ndelok tok kelas ringan. Iku iso wae iso ben iku barokahe ngeduwi sing gedhe sing cilik. Di sepuro. Jika kamu intas tanibu, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, nukafir angkum, saya tu. Gue sawang zul-zul tak percaya lah. Piye wae gue dawe pangeran, piye gue tu iman dan ini menguntungkan masa. Sekarang gue tu iman. Mau yang beri hasil ngaduwi sing gede, sing cilik di sepuro. Tapi pertanyaannya jare Fathul Mukmin, masalahnya sing cilik iku terus wis kadung gedhe. Kan gak sida cilik. Akumulasine kan gedhe. Makanya Rasulullah pas nerangno wahyu iku sempat guyon ngene jare Nabi. Kowe roh gunung jare dawuh Nabi. Nggih ngertos ya Rasulullah. Gunung gedhene ngono iku kok butiran pasir cilik-cilik. Dadi iso wae dosane rukun cilik-cilik wis dadi butiran pasir. Sing wis dadi gunung. Nah, iku mulane perkajare Fathul Mukmin nak narifi wong saleh iku sapa? Wong saleh iku wong sing taate luwih akeh timbang maksiate. Ora kok ora tau maksiat ora mungkin kok. Cuma masalahnya akumulasi maksiat ini kan tinggi sekali. Maksiat misalnya contoh gampang wong melarat lah, sing biasa ning prapatan. Maksiat itu siji ndelok wong wedok maksiat. Ngrasani wong sugih maksiat. Engko hasud maksiat. Tukarane mbek bojo maksiat. Wes pokoke terus asing wong sugih maksiate iku ya padha, asing wong wedok padha marah sugih padha. Aneh kok. Delok wong wedok sombong, nyepelekno wong, ngabulo dunyane padha. Lah itu asal kowe iso ngilangi sing gedhe iku insyaallah ana kemungkinan besar sing cilik niku disepuro. Tapi syaratnya kudu tetep cilik. Paham ya? Yo kene ora ngono, syaratnya kudu tetep cilik. Mergo gunung gede ning kono iku kok akumulasi kumpulane butiran-butiran napa pasir. Masamu gunung apa watu sitok mboten yo pasir cilik-cilik ini. Iku ditumpuk sakmono ramene dadi napa? Gambar buaya, mbok gambar dinosaurus iku titik. Titik akumulasi dadi gambar napa? Dinosaurus. Lah masamu gambar gak kok titik sitok. Wis gak gambar dinosaurus, gambar mobil tanker ya apa kapal tanker tetep kok titik situ. Dititik terus suwe-suwe dadi gambar gedhe. Mumpa nebuki kertas entek. Ana bercak-bercak putih sing ora dadi gambar. Berarti akeh bercake kan. Ya mulane tak dicetokat iku ora tau nglakoni dosa gedhe lan ora ndlurung ning dosa cilik. Iku disebut wala yusirru ala ma fa'alu. Mboten napa? Nah orang seperti ini itu tidak bisa dikatakan kafir atau murtad. Hanya Khawarij secara goblok mengatakan orang ini menjadi keluar dari Islam. Mulanya ahli sunnah giat ingin pulih wong Khawarij. Bahkan merangi wong Khawarij lebih apik timbang merangi wong mukmin. Timbang merangi wong kafir. Sama tak ceritain ini. Mohon kalian kudu percaya begitu. Saya pastikan kalau ini hadisnya sahih. Sayyidina Ali itu mau perang melawan orang kafir. Setelah beliau berangkat di Nahrawan itu di Nahrawan. Ada orang-orang Khawarij, sholatnya khusyuk era karuan, posonya khusyuk, kalah Sayyidina Ali, khusyuk-khusyukan sholat, khusyuk-khusyukan poso kalah. Tapi mereka itu Khawarij. Orang Khawarij ciri utamanya adalah mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar atau tidak bermadzhab kayak mereka. Akhirnya sampai istiqlal menghalalkan orang Islam. Sayyidina Ali gak jadi perang melawan orang kafir, tapi melawan tiang Khawarij. Terus aku jadi apal teksnya di Sahih Bukhari di Muslim. Bagaimana mungkin saya merangi orang kafir yang bahayanya bagi kita itu musiman. Sementara saya meninggalkan orang Khawarij di antara kita. Di antara kita dan mereka mengkafirkan kita, membunuh kita. Artinya ngeten lho. Cara logikane ngeten. Misalnya kula musuhan mbek wong kafir. Misalnya taruh saja Singapura itu negara kafir misalnya. kita harus musuh orang Islam karena orang Islam itu musuh kita. Siapa orang kafir? Kode ini kafir musuh orang Islam. Jadi nak rapat ngono kita serang umat Islam. Kita serang umat Islam. Kan siapa? Darah kita itu Islam. Muharrem kurang ajar tenan. Kita serang orang kafir itu. Siapa keluarin tuh? Mulai bersihin hati kena apa? Muharrem orang kafir itu lumayan orang kafir. Orang kafir nak rapat keputusannya ayo nyerang orang Islam. Berarti darah kita itu cek. Wong kuarit musuh kita ayo serang orang kabeh mantel dia sing rapate. Lha ngono kok ora iso paham. Lha mboten cara kowe ngrungokno rapate wong kafir mbek wong kuarit itu seneng ndi? Lho seneng wong kafir jare mungkin. Perkarane rapate wong kafir jek ayo serang umat Islam. Rapate wong kuarit ayo serang orang kafir. Apa itu? Apa orang kafir? Mulanya orang no ceritane ulama, itu paling anti be orang kohari. Mereka neng hadis sohaya di Bukhari Muslim, sebab umatku ele-ele orang kohari yang rukuna minat din muru kesahmi minar romiyah. Keluar ko agama Islam, koyok keluar anak panah, sontono bobu, sudah balik belas. Kau jadi kaji nabi umatku dintek no orang kohari. Lho wong kafir kok ada sing masuk Islam. Perkarane tertarik mbek ajaran Islam. Wong kharit gak mungkin. Tertarik mbek kiai, mung dihukumi kafir kiai ini kok. Kok tertarik piye? Wis uring-uringan tok. Wong kiai dhewe wis dihukumi. Kowe salat wis sopan. Kono ora tertarik. Wong salate wong kafir. Kok wae. Mulane Imam Syafi'i tak anggap wong alim tenan. Ndekne anggere ana ayat kok digong kritik wong Islam gak terima. Oke, wong ngapal Quran lali dikritik pangeran tapi tetep ora mlebu ayat iki. Maksudnya Imam Syafi'i dawuh, oke wong ngapal Quran lali ku dikritik pangeran tapi tetep gak mlebu ayat iki. Jadi paham ya, mlane sampean kudu dhewe muso ben seru, ya urip ku ben aku seru. Tapi gak usah musuhan ambe wong Islam. Nek musuhan dia sing ringan-ringan, selain nenengan mbek bojo, rasa-rasaran mbek tangga, pokoke aja nyantet, aja mateni, paham ya. Nek ora cocok iku wis pokoke ngrasani nggih kelompok lah, nggih geng ngoten nggih geng. Geng kecewa misalnya. Ya misalnya pengurus masjid terdepan anu nggih kelompok anti takmir saiki. Engko ndekne sing muga iku gentenan ngrasani wis ngono nggih kegiatan nggih geng, napa? Geng-geng ngrasani. Cara kula bagus itu. Yang penting ngerasa dikhalalno wong barang haram, nggih ngrasani iku barang haram tapi rasa daripada dadi udun ben ngrasani wae. Sementing mboten mateni. Disebut apa intas dan ibu kada iramatun hawanan gunu kafir angkum saya. Kowe nak berhasil ngilangi dosa gede, insyaallah sing cilik di sepuro. Mulane akidah ahli sunnah. Senajan to wong ora istighfar ora tobat, tapi nak ngudohi dosa gede ku sing cilik diilangi. Wabistina bendil kabair tufaru soho iru wajal wudhu yu kafiru. Wong nak berhasil ngilangi dosa gede iu sing cilik mbak Allah napa dilan. Tapi mau syaratnya sing cilik tetep cilik iku eling-eling catatane sing cilik. Lha iya to ben misale ngrasani 10 dina pisan kan sithik. Nak 10 dina konsisten nggih kelompok kan. Oke. Ojo kok terus cilik terus gak mungkin kan akumulasinya terjadi napa? Besar. Berasa karung kok butiran-butiran cilik. Nah, ini penting kalau peringatakan. Nah, ulama itu harus ngomong gitu terus. Mulanya Imam Bukhari dalam juz sekawan termasuk babu kita lil khawarid, ya, babu kita lil khawarid. Itu beliau pertama mengutip dawuh Ibnu Umar. Ngendikane Sayyidina Umar, wa kana yarahum syirara khalqillah. Dawuh Imam Bukhari. Ibnu Umar berpendapat elek-eleke makhluke pangeran khawarid. Alasannya kenapa mereka? Kalau jauh apal persis tak kaitan Bukhari. Intolaku ila ayatin nazirat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Orang khawarij itu senangannya golek-golek Quran. Sebetulnya ayat itu turun kanggo ngeritik wong kafir faja'aluha alal mu'minin. Tapi ayat itu kemudian dipakai untuk mengadili orang. Ya taruh saja sing masyhur gini. Kita ini kalau ada orang maling kan di penjara. Maling di penjara. Orang zina juga di penjara misalnya. Orang pembunuh di penjara. Muatan itu terus dihukumi wong kafir alasannya ini pakai hukum liane hukum Allah wa malam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafir. Orang yang pakai hukum liane Allah dianggap kafir. Hukumnya Allah itu potong tangan bukan di penjara. Padahal kita-kita ini tidak pernah mengatakan kalau penjara itu hukumnya Allah, kan tidak mengatakan. Cuma kita tidak punya otoritas. Memang maling itu rasi tor ketok tangannya, tapi kita tidak pernah mengatakan kalau penjara itu lebih baik ketimbang dipotong tangan. Dan kita tidak pernah bilang kalau hukumnya Allah itu tidak efektif, tidak manusiawi, tidak pernah bilang gitu. Cuma kita hidup di negara yang tidak motong tangan. Ya kita bilang, kira-kira malingnya rasi kasih Nobel. Bisa ngonotok. Tapi kita jangan pernah mengatakan penjara itu lebih manusiawi ketimbang motong tangan. Nah, itu kafir tenan, karena kamu keputusan manusia kamu anggap lebih baik ketimbang keputusan Tuhan. Kita semua ngomong kita tidak berdaya untuk mengimplementasikan potong nopo. Nanti ada orang ini cerita tentang kitab Hayatus Sahabah. Ada orang Mesir, dia sok suci protes tentang Amr bin Nu'as. Bahwa Anda mimpin, pertama kali gubernur Mesir itu Amr bin Nu'as, makanya masjid tertua di Mesir itu masjid apa? Amr bin Nu'as. Itu dulu kan termasuk wilayah gubernuran Umar. Umar mimpin dari Madinah, Mesir dulu provinsi. Wong nak darani kan Al-Qibti, napa? Al-Qibti. Makanya Maria Al-Qibtia. Wong sak darani Egypt, mana napa Qibti. Aniku seorang yang sok suci itu bilang ke Amr bin Nu'as, kamu itu tidak melakukan perintah Quran. Dilaporan yang Umarnya dua orang ini datang ke Sayyidina Umar. Datang ke Umar bahwa pemerintahan Amr bin Nu'as itu tidak melakukan hukum-hukumnya Allah. Sama Umar ditanya, apa kamu baca Quran min awali hatta akhirihi? Apa kamu baca Quran dari awal sampai akhir? Ya baca, ya Amirul Mukminin saya baca. Apa semua yang ada di Quran sudah pernah Anda lakukan? Ya sebagian tidak saya lakukan. Kenapa Anda nurut orang lain melakukan semua, kamu sendiri tidak, sebagian tidak kamu lakukan. Lho enggak. Ya misalnya kados ruhin ngeten iki perintah haji dene sembutene Gusti nek kaya kaji barat mboten derek-derek lho. Wong melarat itu paling melanggar perintah pangeran, kaji ora, zakat ora ayo misalnya. Padahal itu kaji perintah pangeran, zakat. Perintah. Lah kok ora iso bantah kula ngene. Wong nak kaji kan manis tato ai laisa bila, lah zakat ora ono manis tato ai laisa bila. Zakat ono aturan waatu zakat manis tato ailaiha sabila rana pokoknya zakat itu tanpa syarat nak kaji tak? Ada syarat agak jihad gak ada orang kafir orang marah terisau ngelakoni pokoknya wa'idulahum mas tato tuming kuwati wamir ribatil khairi turhibu nabihi aduh Allah orang Islam kudu kuat saking kuat yang nanti menggentarkan musuhnya pangeran orang melarat yang kukar kukur bisa menggentar musuhnya pangeran orang iso. Ayo, mulanya bener Kanjeng Nabi. Abu Bakar api-api sahabat, tapi ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan Abu Bakar. Orang pati medeni wong kafir. Abu Bakar wong sopan. Mulanya Kanjeng Nabi Abu Bakar Islam ya seneng, tapi cek rong lego. Angger Nabi melampau-melampau neng pasar Ukat, ono tukang geng. Umar niku tukang geng pasar Ukat. Jadi dia niku bisa neng mangan untuk hadiah anak gelut menang terus untuk nopo hadiah. Menangan nak gelut. Woi, dia ni senang ada nantang gelut tak menang gue untuk Nobel untuk hadiah. Lu kaji Nabi mikir, muka sing Islam mikir no enak. Islam butuh preman, aku nane aku kuno. Malah nang ngalem-ngalem aku nanti santri preman lebih seneng perkara ni aku nak di Islam Mustafa barang. Aku rapat di buat ini wong kafir. Tapi nak sing seneng kiai preman, mesti wong kafir ngadepi preman. Musuhi dia. Malah aku nane aku nak geruang ngalem mesti disenengi preman. Dia rasa kaget. Akhirnya dua orang bi Allah ma'izal Islam bi Umar muka-muka Islam ini mulia mergo Umar. Artinya gini, ada sesuatu yang Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam. Ngoten paham ya? Ada sesuatu yang sekali ber Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam, termasuk ngadepi preman. Nah, buktinya tenang Abu Bakar ketika Islam ge wong kafir biasa ae. Tetap nyiksa Bilal, nyiksa macam-macam. Barang dungane Nabi didongakno Nabi nek mboten lepat ku dinten kemis. Sing ngrungokno niku Abdul bin Mas'ud sempat pirang pas Nabi donga. Ketemu Umar, marhaban bika ya Umar. Muga-muga kowe bejo Umar, aku krungu Rasulullah dongakno kowe. Pas iku Umar cek preman, Umar ora pati bom, buka mlaku ngono. Wonten nang dene akhire Islam. Apa yang dilakukan Umar Islam pertama? Nabi masih sembunyi-sembunyi di rumahnya Zaid bin Arqam. Omay Arqam, Bani Arqam. Nah, pertama Umar Islam harus protes, ya Rasulullah, kita ini orang benar kok sembunyi-sembunyi, yang batil saja berani muncul kok, yang benar kok sembunyi-sembunyi. Ya Umar, saya menakutkan kamu, tidak usah takut ya Rasulullah, saya ini Umar. Pernah Kanjeng Nabi teng daleme Zaid bin Arqam be Abu Bakar be Sayyid Hamzah dibarno be Umar tinggal metu. Marani Abu Jahal ditotok Umar. Ya Abu Jahal, kamu tahu berita hari ini? Nah, nah, saya Umar sudah masuk Islam, kena macam-macam be Rasulullah tak bacok. Marani Abu Lahab, marani kabeh. Iku gentenan wong kafir sing delik. Artinya gini, kowe nak Islam terima khusyuk Pak Mustofa enggak memenuhi kebutuhan Islam. Tapi kok preman yo ora memenuhi kebutuhan Islam, mulang wudu, mulang carane ngilangi. Preman ra iso. Yo semono artinya mbok wong saleh sundulan itu ada kebutuhan Islam yang enggak dipenuhi. Kok kowe maksa wong liya? Itu tadi, misalnya kue ulama, misalnya saya ulama, paling iso darani zina kue elek tinggalkan. Tapi nak wali kota Surabaya iso gawe iskam bubarodoli, ada sesuatu yang gak bisa dilakukan ulama, malah pejabat iso wong roh kabeh sing bubarodoli itu wali kota sini risma nah, yang membubarok Ramat Tungkak rian zaman Sutioso, Ramat Tungkak dibubarok gak iskam gubernur jadi Islamic Center kiai ra iso pengajian ya mau kayak urusan jadi tolong jinol benti cuk bersih semua mau lupa orang itu urusan gak SK SK atau datangan urusan doli apa bubar dan kamu kayak tanda cinta sih lagi soal lagi cerita lah uang ninggal lo Quran itu ono sing gak peduli blas nganggep Quran gak wahyu itu uang kafir. Nah uang Islam senajan to ninggal lo Quran itu dekne iman cuma raiso lakon. Lah iku ora nganti mlebu ayat iki dewe Imam Sawi wis ta wong Islam saelek-eleke ora mlebu ayat iki. Senajan to yu'atabu fil akhirah mergo melakukan kesalahan. Lah klirune wong Khawarij tiap ana ayat ngritik wong kafir karena lafate man itu siapa saja dilebokno wong Islam. Akhire wong Islam dihukumi kafir. Mulane elek-eleke wong Khawarij dewe Kanjeng Nabi hum syarrul khalqi wal khaliqah. Cuma Nabi mboten menangi tiyang Khawarij. Dan kalau nanti mati, dia akan ngomong ini terus. Mulanya bapak nak nusantri khusuk, memang kali rakar. Jadi bapak, pulau nu di guru kali. Bapak ambek bahmun, bahmun nabi santri khusuk ikut. Cuk khusuk khusuk, cung kuarit gimana? Perkara ada geruang khusuk, si semangat itu nggak diri wong liyo. Wong mondok rata utang, aku gue dingin pol be wong utang. Wong mondok, amin sholatnya ratau kodok, be wong kodok gedingnya ratau. Padahal jari santri sing kodok ngelakoni ilmu deh. Jari ngelakoni apa? Ilmu nih, meraktek no ilmu. Jadi meraktek no. Sama tak duduk no kasus-kasus kuarit. Jadi gue mau satu dawe si Dina Ali. Nah ono wong kafir rapat, api merangi wong Islam dalam rapat ujik diulang-ulang. Kita harus merangi umat Islam. Tapi wong Khawarij ning rapati kita menangi tauhid, menangi wong kafir. Aja apik wong kafir. Dan banyak orang kafir masuk nopo? Islam. Tak warai iki sampean sebab ra dadi Khawarij ngeten tak warai. Wong Khawarij itu kunane kuno penenten. Cuma riyen mboten dados komunitas. Iki kula waca iki mboten dadi komunitas. Dadi kula critani iki asal usule Nabi komentari Khawarij. Nabi setelah perang Hunain, perang paling bersejarah mergo wis Nabi wis kondang, wis hebat lah, wis kuat sekali. Dalam hanya satu kali ini Nabi perang jumlahnya luwih akeh dibanding wong kafir. Biasanya kan kayak perang Badar Nabi 313 wong kafir 1000. Nggih Ahlu Badr ngene 313 wong kafir 1000. Uhud Nabi 1000 wong kafir 3000. Jadi selalu jumlahnya itu banyak orang wong kafir. Perang Hunain itu aneh, orang Islam lebih akeh dibang orang kafir, malah kalah. Jadi pangeran nabi kekasih itu salah sidik, wes salah. Perkara nih orang Islam ketika jumlah lebih akeh dibang orang kafir dari orang Islam Islam lan nuhlabal yoma mingkillah. Saya kira aku raba bakal kalah mergo jumlah sidik, mergo jumlah 10 ya, orang kafir mau tolong aku. Pokoknya akeh orang Islam. Akhirnya Allah malah ngritik wa yoma Hunainin if a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Wato pas alaikumul ardu bima rahubat. Summa wallaitum mudbir. Wong Islam malah kalah. Tapi bareng kalah ujug-ujug Allah diparingi menang. Wong Islam diparingi menang. Ngono kuwi nanti debat mbek seorang kiai. Gus kula tak nangkel jenengan. Kena apa perang Uhud wong Islam kalah. Tapi tak muni minta jawab cangkem kula ya lah. Jarine sih mergo melanggar perintah Nabi ning dhuwur gunung. Mulane diparingi kalah. Lah kok akhirnya menang, Gus? Ya jarine ya Islam ya menang. Perang Uhud ya ngono. Pokoke jarine ngono ya. Iki hukum kok muni jarine. Lah kok ya jare-jarine ya. Maksudku lah ngeten nggih. Kita ini tidak pernah tahu sing dikersakno Allah piye ora pernah tahu. Tapi kita membaca. Membaca begini. Allah nyalano wong Islam ning perang Uhud mergo ora nurut Kanjeng Nabi. Sepakat nggih? Sepakat. Mohon jelas. Tapi akhirnya wong sing mlayu ning perang Uhud disepuro kabeh be pangeran. Ya dadi mati syahid. Sekarang sampean darani kapundhute wong ning Uhud ku syahid napa sangit? Syahid. Dihukumi syahid itu dianggap bener apa salah? Ya ini tangkep. Lho kok wong karwan melanggar perintah Nabi kok dianggap bener. Oh ya salah wong melanggar Nabi. Kowe iku khawarij to. Nek ora tobat, tak kandakno Nabi kowe khawarij. Wong ora kenal Nabi ya. Kok saged, Gus? Sak salah-salah wong Islam ku mok mlayu ora nut panduane Nabi, wong kafir luwe salah, iku kafire iku. Kok lucu kowe iso nyalahno wong Islam kok iso nyalahno wong kafir. Lan akhirnya diparingi menang. Sak salah-salah wong Islam iku ya mau mlayu kok gunung ora sesuai perintah Nabi. Lah wong kafir salah apa? Kafire iku. Lan perang Hunain wong Islam disalahno pangeran mergo ujug jomblayake. Akhirnya diparingi menang piye wae sak salah-salah wong Islam jek salah. Wong kafir. Paham? Paham ya maksudku. Mulane kok terjebak. Lah kenapa wong kuwi kok luwe salah meneh wong apa wae dhe darane Islam kok dhe darani. Mulane dhewe Ibnu Umar ketika ketemu Khawarij, ini tak ceritani, cerita-cerita Khawarij. Ini sing teng Bukhari kula mboten pakai kitab yang ndak sok. Ning gone Ibnu Umar tuh pernah santai teng pinggire Ka'bah. Niku wonten tiyang Khawarij datang. Tak kok. Wonge alim Khawarij sok tenan. Ya Ibnu Umar, saya ini mau tanya tiga hal, harus kamu jawab jujur. Apakah Utsman itu ikut perang Badar? Tidak. Tidak. Wah, berarti dia munafik, munabine perang kok ora welon apa? Terus apakah dia lari pas perang Uhud? Ya, dia termasuk orang yang ikut lari. Wah, berarti ora bener. Melayu kok perang itu sono gede. Terus pertanyaan ketiga, gimana pas perang Hunain? Apa do melok melayu? Yo, karena wong e Khawarij tapi mirip jare Umar. Ya Ahmad, ayo Ahmad ge wis bintu sing buanget. Ahmad, bintu ya rene. Bintu sing sadure bintu wong Arab nak dere Ahmad. Perang Badar itu tak kandhani. Utsman itu mantune Kanjeng Nabi, di garwa jenenge Ruqayyah iku lara. Utsman ape melok ora oleh mergo kon ngrawat garwane sing gak liya adalah putrine Kanjeng Nabi. Dadi sing ra mulai perang Kanjeng Nabi aja hukume munafik ora melok apa? Perang. Ati blok. Mulane pas perang Badar menang Umar Utsman dikei saham Nabi, wong dikei saham berarti dianggap melok perang. Ora kok tahaluk koyo munafik. Lah soal Utsman maju ning perang Uhud iku ora Utsman tok, meh kabeh. Lha iku pangeran wis ngumumno ning Quran di sepuro. Paham ya? Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an inna mastazallahum syaitanu bi ba'di ma walaqad afawah. Wong sing mlayu ning perang Uhud ku piye wae ana salah, tapi Allah wis nyebut walaqad terdaksi ning Quran lam ku li taukid qad ya li taukid. Allah wis bener-bener. Lha wong Allah wis ngumumno ning Quran di sepuro kok kowe gak iku wong Khawarij. Dadi pangeran sing ngumumno di sepura wae dhekne karepe ora trimo. Eleke kok ngono. Wong kok eleke niku wong. Nah, kenapa orang Khawarij begitu? Ya pancen uteke wis sangat. Kanjeng Nabi zaman Sugeng niku menangi tiyang Khawarij tapi mboten dereng komunitas. Nabi niku kan ya nabi, nabi ku dhewe nubuah. Ane nak ulama kok gak dinubuah ya rapati warasatullah anbiya. Ulama itu kudu dinubuah. Kewarisan nabi ulama. Sing waras mung sing waras. Nyaten dados perang kunen wae walhasil akhire menang. Iki wae logikane sak kliru-klirune wong Islam ku cek kliru wong kafir ya karena kekafirannya itu. Menang. Lah nabi ku lucu. Mirbas bangren Akrok bin Habis, terus golongane Mirdas, golongane Sofyan sinten beberapa orang kafir. Kalo apal jenenge sampean ra perlu ngapalo malah bingung. Semoga wong kafir-kafir anyaran iki. Masuk Islam. Masuk Islam mbek nabi dikeki 100 unta. Iso mbok bayangno betapa banyaknya 100 unta. Ghanimah dikasih ghanimah 100 unta. Sahabat Ansor yang bila-bilai nabi mulai diboyong ke Mekah, teng Yasir, teng Madinah, ora dikeki apa-apa. Ya nabi ya gitu ya santai saja. Karena orang Islam anyaran-anyaran dikeki wakeh, dikeki akeh. Sing Islam sing kawak-kawak, sing wis permanen-permanen dibayar kene. Padahal ya kiri, mereka ya kiri sing Islam-Islam. Akhirnya faja'a rajulun sasiru ra'si wa irul anan kasalihya. Ana wong teko mripate cekum. Jenggote iku ya tebel, ora kok terus jenggote nggih mboten ngono terano kasalihya. Mendeli Kanjeng Nabi muni iqdil ya Muhammad. Matke iku sing adil. Mergo dhekne ra entuk bagian, wong-wong sing bener ya ora entuk bagian. Lah Nabi kadang metu anae, sing bener ra dibagi, sing Islam anyar ra pati bener dibagi. Mergo niki nubuwah. Ya jawab Nabi ya santai. Fama ya'dilu idza lam akun adil. Ayak manuni ala ahli ardi wala ta'mu. Ayak manuni man fis sama wala tak manuni. Nah aku radil ning dunya sing adil sapa? Mosok langite percaya aku kowe ora percaya. Nabi masih rileks, masih ngentikan, masih rileks. Dadi aku iki wa ana aminu man fis sama. Wong ning langite percaya aku. Kok kowe ora percaya aku? Tapi kowe bagiku gak roto. Nabi jek sempat memberi penjelasan. Wong-wong iku Islame anyar, nak ora tak servis dadi kafir. Ata'allafuhum 'alal Islam. Lan disebut wal mu'allafati qulubuhum. Tapi nak golongane Umar, Utsman, golongane sahabat Ansor iku akiluhum ila qulubihim. Pokoke imane wis sak pas krana atine, ndekne iman mbek aku ora krana untuk servis, wis pancen iman dadi ora perlu tak servis. Orang itu terus mire, kecewa karena enggak direspon Kanjeng Nabi. Umar matur ya Rasulullah, izini saya membunuh orang itu. Wong kok nganggep Nabi mboten nopo adil. Umar wis pokoke pikirane ku mateni. Tapi apa komentarnya Nabi? Jangan ya Umar, dia itu sholat, yang sholatnya itu enggak seperti sholat kamu. Dia lebih khusyuk. Dia puasa, puasanya lebih khusyuk timbang puasa. Tapi yakhruju min dihaga kaumun yaqra'un al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yang rukuna minaddin murukasami minarumnya. Tapi nanti turunan dia itu jadi orang-orang yang senengane maca Qur'an, senengane sholat, senengane puasa, tapi penggaweane ngadili wong Islam. Sebagian nabi, sebagian dewan nyebut yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Nah, ambe wong Islam semangat merangi, tapi nah ambe wong kafir dingin-dingin saja. Padahal wong kafir dia kesalahan permanen. Nanti gue cek eling, ada seorang kiai ini gue kuwudingi pol bagus tuh, kuwudingi pol. Ngerasani nih kiai alim, dirasani meh kali jam. Nih kiai ini sing alim mental mah. Terakhir dewi nggak terus kiai alim. Jenengan nanti ngerasani pendito ngantos kali jam. Buatan nanti ya, astagfirullah. Jadi anak ngerasa ni kiai pinter, ngerasa ni pendeta buatan pinter. Jadi kita ini sering begitu, ngerasa ni bodoh Islami, bodoh duri, semangat ya rakan. Tapi nak ngerasa ni wabliyo, buatan apa? Semangat. Jadi itu ciri utama khawarij. Yuqatiluna ahlal Islam, wala yuqatiluna ahlal apa? Lalu lama zaman akhir kan, ini bu mental, mental artinya. Ya mentul mau kuyon, atas bapak dia serangan gitu. Karena kita ini sudah tidak mungkin menganalisis. Kue nuduh wong liya khawarij, jangan-jangan ki khawarij dhewe. Tapi kue nganggap wong kafir musuh besar, ra mesti. Orang mesti ini tadi rapatnya orang kafir itu masih ayo bunuh orang Islam, ayo merangi mati Islam, masih menghukumi kita. Kita yang dalam internal Islam kita dihukumi orang Islam. Lalu ini runtuh semua. Mulane dawuh Ibnu Umar ki nak nuruti wong Khawarij, dawuh Nabi runtuh kabeh. Sampeyan saiki tak bedheki ana wong kafir 70 tahun, penggaweane zina, mabuk, nyolong. 70 tahun kafir. Bariku 1 menit pandu kiai nglafadzno asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Soro mukminan apa soro kafir? Soro mukminan. Sak kalimat pisan 70 tahun dene kafir. Terakhir nglafadzno la ilaha illallah dihukumi mukmin. Kita mulai cilik mukmin tahlilan yo la ilaha illallah. Bar salat yo la ilaha illallah dihukumi kafir. Berarti kalimat iki ora ana gunane kan cara Khawarij. Kalimat sing cara Rasulullah, cara ijma'i ulama sak dunya dadekno wong kafir dadi Islam, saiki kalimat iki dilafadzno Islam bolak-balik sing lafadzno dihukumi. Lho tak kok kuwali-wali ngono iku biasa lu sule. Lho ya saiki sampean logika to nganggo akal, paham? Ana wong kafir 80 tahun. Dadine masuk Islam mergo nglafadzno apa? La ilaha illallah. Islam mulai cilik bar salat yo muni la ilaha illallah wong sithik-sithik lho dihukumi. Lho terus gunane la ilaha illallah iku apa kanggo Islam? Gak ono gunane kan di depan wong Khawarij. Mulane runtuh kabeh dawuhe Nabi kan nuruti wong Khawarij dawuhe Nabi ku runtuh. Ya runtuh kabeh kan. Mok krana kecewa. Ibnu Umar tidak merangi Hajjat. Riyen Ibnu Umar menangi sinten Hajjat. Yusuf bin Hajjat. Napa Hajjat bin Yusuf iki? Dadi Hajjat bin Yusuf niku terus kalau baleni malih Ibnu Umar ku menangi rungokno iki ben sampean ngerti betapa Khawarij itu bahaya. Ibnu Umar kan zaman Nabi wafat itu sekitar umur 18 tahun. Pokoke pas perang Uhud iku, pas perang Badar iku dhekne umur 14 tahun. Wis kira usah mikir ngono, tapi tak dudono ben sampean ngerti betapa detailnya ulama, ora mbok antem kromo kaya kowe. Ibnu Umar niku pas pamit badhe nderek perang Badar itu umur 14 tahun. Ambek Nabi boten bareng mergo rong balek. Pas perang Uhud sudah boleh ikut karena sudah 15 tahun lebih. Berarti kalau Nabi wafat itu beliau sekitar kisaran umur 18-19 tahun. Makanya beliau itu menangi kajian Nabi detail, tapi yo menangi fitnah detail. Walhasil beliau itu hidup Abu Bakar khalifah 4 tahun menangi, Abai dadi khalifah pinten 12 tahun dia menangi, Utsman menangi, Ali menangi. Ah terus kok kepemimpinan Abu bin Zubair menangi. Jadi walhasil ketika Sayyidina Ali kalah secara politik, dinasti Islam pindah ke Syria dipimpin Muawiyah, dipimpin sinten? Muawiyah. Jadi kalau ada cerita Muawiyah itu diandalan panglima jenenge Hajjat, Hajjat bin Yusuf. Lah Abdullah bin Zubair ponakane Aisyah. Di Abdullah bin Zubair itu abai itu minal asro al-basharina bil janah. Ini Zubair bin Awam. Ya abai sinten? Zubair bin Awam. Ben sampean ros sejarah ben rada di Khawarij. Ibu Abdul bin Zubair Asma binti Abi Bakar. Sinten Asma binti Abi Bakar. Berarti Abdul bin Zubair ponakane sinten? Aisyah. Mergo ibu dhekne iku mbak yune sinten? Aisyah. Abae minal asroh al-basharina bil jannah. Zubair bin sinten? Awam. Abdul bin Zubair gak seneng mbek Yazid, mbek Muawiyah. Mulane dhekne mau biat. Walhasil dhekne memproklamirkan diri sebagai gubernur Mekah. Ya sudah. Akhirnya walhasil direvolusi, digugat macam-macam karena dia enggak mau tunduk ke Muawiyah. Walhasil dipateni mbek panglima jenenge Hajjat bin Yusuf. Pas dia sholat ngarepe Ka'bah di manjanik semacam rudal terus anik manjanik bola-bola besar yang ditemparno ketepil riyen manjanik kok kasaran. Nah, itu walhasil beliau dipanah kabudut pas ning ngarepe napa? Ka'bah. Ana elek-elek wong Hajjat wong Arab nak darani ora ibu koyo Hajjat iku elek-elek wong mergo wong kafire ra wani mateni wong ning karepe Ka'bah. Hajjat wani mateni wong ning karepe napa? Ka'bah. Mane elek-elek wong iku ora napa? Ewa semanten Ibnu Umar. Ibnu Umar diprovokasi sama orang-orang. Hala tu bayi, boyo kowe iku melok biat, cek melok Abdul bin Zubair apa melok Muawiyah tapi sing jelas. Nak ra ngono kita angkat senjata. Jawab Abdul Umar jawab orang. Lu ini dawai pangeran uang butuh wajib jihad. Wajib itu filah aku jihadi. Jadi Abdul Umar jawab mana ni jihad kira aku di bangku. Di dalil mana? Wakati luhum hatta la takuna fitnah. Uang butuh perang nanti fitnah itu hilang. aku fit mana nih fitnah luwe roh timbang gue. Pokoknya tiap uang itu mau mengukarit ngomong dari mana nih fitnah luwe roh timbang gue. Suwe-suwe Ibnu Umar tuh memberi penjelasan. Di si aku itu Islam, bek Kanjeng Nabi, bek abahku, bek konco-konco sahabat. Iku fakana rojul yuftanu fiti ini. Di si jenenge fitnah itu ya uang gara-gara Islam disiksa, gara-gara iman disiksa. Saya ini orang. Laisa kakitalikum alal mulki kowe saiki disiksa mergo beda pemerintahan, beda kekuasaan. Aku ora kepengin melegitimasi perang sing krana napa kekuasaan. Nah, tapi itu tadi, semua ayat yang tentang orang itu jihad dilebokno termasuk jihad ngadepi kaum buhut. Padahal buhut niku mboten nganti kados tiyang napa kafir. Tapi mulane pentinge ngaji be ulama ben sampean ngerti. Saelek-elek wong Islam iku ijek entuk servis ka pangeran angger ngeduwi dosa gedhe sing cilik disepuro. Lho gedhe wae nak liyane sirik ijek mungkin disepuro. Inna wa la yaghfiru ay yusyraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Rampun penak. Ijek misale ora disepuro ning donya ijek ana kemungkinan disepuro ning akhirat. Lifat syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mpun ijek mergo dawuhe Nabi nang hadis sahih mangkala la ilaha illallah mukhlishon biqalbu dakhala aljannah. Angger ikhlas ben bu swarga. Dadi mbok ning neraka atusan taun tetep ben bu swarga. Saiki wong sing lafadzna la ilaha illallah berkali-kali mungkin ribuan kali dihukumi. Ini saiki mbok angen wong kafir dhewe menjadi Islam lafadzna la ilaha illallah sing lafadzna iku atusan kali dihukumi. Lalu kalimat ini gunanya apa? Nggak, saya ngaji ini ben sampean yakin, nak sampean meyakini dulur-dulur Islam ra kafir keyakinan sing bener. Nak kowe diteror be ayat-ayat tertentu, ayat-ayat iku nazalat alal kuffar. Paham ya, nazalat alal kuffar. Mulane dawuh Imam Sawi, ayat iki piye wae turun ning gone wong kafir. Soal wong Islam dikritik, apa ya dikritik. Wong panjen salah. Tapi orang nanti dikritik mergo ora napa i. Dadi dikritik wonten kalenge ten sampean tak terang mobil dadi wong ahli usul fikih. Salah ku ana loro. Ana salah iku sing kuliah. Salah kuliah ngene, keluar dari ring. Ya keluar dari napa? Ring iku salah kuliah. Misalnya wong kafir itu kan keluar dari Islam. Lah itu salah kuliah. Mlebu ringe Kanjeng Nabi we ora. Ana salah dalam ring. Lah salah dalam ring ku salah sing disenengi pangeran. Oh seneng banget pengira. Bahkan kesalahan ini sok ben. Iku dadekno wong-wong saleh mulai cilik ra tau maksiat udah gedun. Lho nggih. Mergo sok ben iku. Lho niki sing dawuh ulama. Sok ben salah-salah model ngene iki faulaika yubaddilu wa husayiatihim hasanat. Sayiae sok ben iki digenti hasanat. Mulanya dari Abdul bin Mas'ud sampai sok ben sing ora tau salah getul kok ora tau salah perkarane duplikat sayiae ora dadi napa hasan faulai kayubadilu wa husayiatihim hasan. Kula nyontokno teng ngaji niki bolak-balik misalnya ngeten nggih contoh gampang ngeten kula gak ada ibu ngeten karena saya satu kampung satu kawasan ya saya yang rumat misalnya saya punya kakak hidupnya di Jakarta atau di Sulawesi ya tidak merumat wong jauh. Nah tentu yang sering salah ya saya karena dekat. Misale wae gekno kopi ora gekno kopi salah. Wae dikongkon tuku budrek ndak ada salah. Sehingga sering dimaki-maki, sering disalahkan. Padahal kita sudah khidmat secara benar karena hidup satu kawasan yang pikiran saya tambah dekat paling enggak nak dikongkon gampang. Tapi justru dekat nak salah yo. Salah. Lah kesalahan begini ini sobat mesti digenti pangeran apik. Perkara ini salah dalam lingkaran kebenaran. Uang nak orang sholat ya orang ngarah, orang tumak nina orang sholat. Mulanya kalau nak tanya, gus sholat orang tumak nina usah tau orang. Ya tapi sholat, tapi kan gak tumak nina. Ya tapi sholat. Duh, dia yang murid-murid, maksudnya dia gus. Lah nak uang ra sholat, orang iso buat salah, no, gak tumak nina, blok goblok. Wong ra salat iso mbok arani ora tumaknina. Kowe wong sing saiki ning terminal ning dalan-dalan gak darusan, kan gak iso mbok nyek. Ora maca Quran gak fasih. Ya sing kadung darusan ning masjid malah sing kena kritik, pula darusan ora fasih, tapi darusan blok goblok. Cuma ora fasih. Lah anak sing ora darusan malah ora kena mbok kritik, kok gak fasih kowe. Wong ora darusan kok ora ni fasih. Lu mikir ngono kok ora iso, paham? Paham ya? Artinya karena saya yang dekat ibu, pasti yang sering disalahkan saya karena dekat. Tentu cara Allah aku luwih bener piye wae ning kawasan nek ana emergensi iso nulung. Lah nek sing ado ora ora, tapi ora tau salah. Wong ado. Lah sing ado iki sing salah nek cara pangeran, mergo di luar ring. Lah iku sirine kena apa Kanjeng Nabi disalahno pangeran. Kanjeng Nabi nyambut tamu Quraisy mengabdikan Abdullah bin Umi Maktum mergo dene wong picet diabekno mbek Nabi, disalahno pangeran. Tapi salah sing dalam ring. Iki salah sing dalam kaya wong salat nek ora tumaknina ya salah. Ya tapi Allah nyeluke ya tetep wae wong sing salat tapi ora tumaknina. Iku nek cara kula diceluk mumpun Gusti sing penting jenengan anakane salat. Lah, sing penting diarani salat. Lah wong ora salat ya ora ngarah dhewe salah gak tumaknina, blegob paham. Senengane kok lha wong sing nalar sithik mulane salah kok ana loro. Ana salah mergo keluar kodha iratul amri, mang keluar dari ring itu, ana salah di dalamnya. Misalnya kok sampean ngeten iki ngaji kula. Sing ora ngaji ora bakal salah, justru sing ngaji iso salah. Mbok ngantuk, mbok ora ngrungokno. Macem-macem. Tetapi kan ngaji. Lah aku mun kiai kali berulang ora tau nyalahno nek sampean ngantuk. Piye wae ning jero perintah. Mbok ngantuk oh ning jero perintah. Terus kono berarti cara dengan wong salat ra tumaknina salah aku ora muni sah, cuma isih salat dene tetep salat. Paham sing kula maksud? Lha ngono kok ora. Lah wong Farid ora roh ngene iku ta bae. Wong Farid ora tau mikir ngene. Wong Islam yo wis salat, zakat, haji. Artine ning lingkungan. Engko nek wis haji ono salah, misale miso wong. Terus ro wong ayu ning gone Ka'bah ngelung do bojone elek. Ya wis ono ae salah. Kabeh wong haji wong ngeluh kenapa do sering nangis mergo ngene. Wong Maghribi wayu-wayu, wong Iran yo wayu. Ndekne sadar nek bojone elek yo pas haji niku. Wah niku kathah sing nangis pun. Le artine yo salah, ndekne wis wong haji kok jelalatan nak. Tapi kaji paham. Paham ya? Lah anak rukin ora tau kaji ora tau jelalatan ning Ka'bah. Terus saiki sing jelalatan pinggir Ka'bah wong kaji ta rukin? Wong kaji. Rukin ora tau jelalatan pinggire Ka'bah wong ora tau ro. Lah iku pentingnya sampean ngerti duduk perkara ning mulane Kanjeng Nabi sering nyalano sahabat, bahkan Kanjeng Nabi kadang disalano pangeran kaya masalah Abasa wa tawalla. Tapi salahnya salah disalano mergo Allah seneng. Nek wis nglakoni perintah ya salah. Ya wis apik. Lan kula mbek kiai kadang ra cocok teng mriku. Kula nate kiai kan kanca kula nek sing kakak angkatan kula ora wani, nek sing angkatan kula tak mong. Lha nek dadi kiai sing apik minimal niru aku. Lah kok saged Gus? Aku dadi kiai jan amatir tenan. Susah amatir tenan. Misale kaya kiai kadang ngaten, misale ruhin tak kon kencung aku tukokno sate. Barang toko sing tak sebut misale tutup terus gak entuk saking gobloke. Bener nanti nih sing toko dibu tutup aliannya gitu ten balik goblok ngono kuliahane yo kena goblok ya berangkat nes si santri goblok mau ya berangkat meneh. Nah iku nak cara Allah kan dat paling apian tetep iki cah pinter nurut kiai yo kena dikongkon tetep cah pinter mung setembe kena dikongkon tapi berhubung dek sing keliru sing goblok no, ya dek dek lah iku kan yo ora fair wis kangelan ngalor ngidul iki digoblok no. Padahal dek sing dikongkon wis korban lah santri sing pas iku turu mbok pas ning ndi ora melok digoblok no. Padahal ora memberi kontribusi paham iki kalau maksud. Kulane kula dadi kiye jarang istighfar. Kula sering ten. Gus jarang kiye wangkat ora tau istighfar. Aku mau istighfar sing koyo kowe. Aku nek istighfar mergo kangen pangeran ora krana ngrasa salah. Salahku mergo dalam perintah. Aku mulangku mungkin salah, sebagian wacananku mungkin salah, tapi kan dalam perintah. Tetep jek diutang pangeran dhewe wong sing mulang tapi ono salahe. Lah nek wong ora tau mulang ora ngarah ono pengumuman ngono iku ora ngarah. Mulane kula ora pati seneng istighfar, ora krana sombong. Mergo aku ngerti pangeran nyepuro. Kula nek ben istighfar, istighfar tapi ora krana salah. Kangen ngono ae, kok emoh ana tekane salah, kangen ngono. Kok sombong temen istighfar ngenteni salah, ora usah salah, aku mbek pangeran yo biasa napa istighfar. Lah opo ngenteni salah? Kaya kawula amatir. Kok istighfar istighfar ae ora usah. Lah karena tadi ada kesalahan dalam perintah, mungkin saya sebagai ulama pas mulang iki ana salah wong jenenge wong. Tapi kesalahan dalam perintah. Lah kadang kiai-kiai itu gak mikir, bos-bos gak mikir. Piye wae sing tak kongkon tuku sate ku rugi. Bareng gak salah tak ambok e goblok. Ngono ora iso tak kongkon meneh. Kontribusinya banyak kan kena gue bal-balan kon ngalor ngidul kan. Nah, tentu wong santri sing ora rugen kan rasa lah mergo turu kan. Tapi cara kula salahe luwe fatal wong kiai ini diurusan ditinggal. Turu. Lah kok ora mbok mikir kan iku. Paham ya? Kowe dadi iso binaan ning dindi dakwah bareng wis laris mulai kepengin wayo rondo seneng ya salah, tapi ngurip-ngurip agama ning desa iku. Lah sing ora tau kecantol rondo ya ora tau dakwah. Paham ya? Cara apa ya bener sing kecantol sithik-sithik pokoke. Pokoke gak sito, enggak. Lah iya mulane sak mulane cara usul fikih salah ono loro. Ono salah sing keluar anda irotil autok. Memang keluar saka arena perintah. Kowe wau. Misalnya kayak di dulur, sing rawor ibumu ya ora tahu salah, pancen ora tahu bersentuhan. Sing ngawori salah terus, tapi luwe apik mergo iso khidmat. Ya nggih, dak jajal mbok em khidmati, nak ora keselen kuwi. Mesti go kongkonan kan. Tapi kowe luwe apik salah salah wae. Mergo kowe mengabdikan diri setempi. Lah kula jenengan ya wis ngoten niku mbek pangeran sekita salat, engko disalahno pangeran gak tumani. Nah, kita maca Quran disalahno gak bener makhrajih, wis bener kok disalahno gak ikhlasih wis pokoknya disalahno terus pengenan wis mau mboten apa-apa, tenang mawon mboten aja tenang mawon, pas disalahno pengenan itu sok benak sampean itu gak masalah faulaika yubadiluwahu sayyatihim hasanah itu dawe pengenan, rada wuku makanya Abdul Ibn Masud sok benak itu aku getun kok rada wih salah. Paham gitu ti. Ya ngono-ngono. Lah kok ade tuh ora iso mikir ngono iku. Ya wong mikir ngono kok ora iso. Misale rugi tak pasare kene iki HP-ku gawa kowe. Disimpen nganti 2 wulan, 3 wulan disimpen. Suatu saat HP-ku ceblok pecah. Ya mesti sing mecahno sing gawa. Mosok sing ora tau dikongkon mecahno. Tapi kan wis khidmah suwi. Kuare tuh kuat yo tenan. Mikir ngono kok ora iso. Tentu yang menyalahi Islam ya kita wong kene sing Islam. Sing rotok-rotok ngrusak sithik kiai ya kiai, mosok wong liya iso ngrusak dunia. Kiai. Tapi piye wae dekne setempe on time menyiapkan diri khidmah ning apa? Lan riyen wonten sahabat ngusir sahabat wong munafik. Munafik nggawe masjid. Tiap ngimami maca abasa wa tawalla an ja'al lam. Tiap ngimami terus dia ditakok Ibu Umar, kenapa kayak mau cari jadi gue iling-iling anak Muhammad itu tahu salah kan kurang ajar. Padahal zaman Nabi Sugeng ada toleransi, jadi Abu Lahab itu dia anak jenenge Daro, Daro wong wedok pona ancer, misanan, misanan ancer sampai kanjeng Nabi mereka Daro bin Abi Lahab, binti itu Abi Lahab ini gue Islam, moro teng Madinah barang teng Madinah hijrah ini gue sahabat wedok-wedok, jadi wong wedok senangnya gosip fawawoh lantuh niya angki islamuki islamu misrano gunani bapakmu wis dicap Quran tabat jadha abi lahabiyu walhasil akhirnya darrohi matur kanjeng Nabi dikritik ya sering dihujat para sahabat Nabi pidato kenapa saya harus dengar orang menyakiti keluarga saya darroh itu misanan saya, keluarga saya dan saya memang berdoa nak bapaknya orang kasih iman ya anak. Kau Nabi untuk Abu Jahal jadi anak jenis Ikrimah ke Islam, Abu Lahab jadi anak putri Islam. Iku wairiyen, sahabat-sahabat wedok itu toleransi. Ojo mojo tabat jadi Abu Lahab pergo makmume niku. Dadi riyen yo ana ayat surat toleransi gitu perkara ini. Lah misale kenging mami ruhen namen ngimami wa timul hajj wal umrah talila yo ngenes waduh reso kajar. Jadi paham ini balik dengan Dawi Sidina Umar. Kau yang mau cek Quran min awali hatta akhiringi. Apa semua perintahnya Quran anda lakukan? Tidak kan? Misalnya saya sebagai ulama, enggak bisa bikin SK anti narkoba, SK anti minuman keras. Sing isonu DPR, bupati. Paham ya? Ya tapi bupati, DPR, raiso mulang jalan dengan tes pulau. Ben blober tahu? Iya sama, malah jenis kala lama yakudi ma amaro. Sak kuna-kuna ni uang tetap rapi so bakal ngelakoni semua perintah. Karena saya ini misalnya tiap sing rangan ngelakoni perintah Allah dihukumi kafir rak ber tu. Menebali malih rak terus. Malah ni uang kuarit dicap Nabi yakhruju min dihada qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din murukasahmi minar romiyah. Mulane iki jelas ya gitu. Terus nak Kanjeng Nabi ngritik utawa kae Qur'an sing Kanjeng Nabi ngritik wong ora megangan Qur'an maksude teng mriki niku maksude tiyang kafir. Nah wong Islam mau dikritik tapi dikritik sing dalam dairatil altof. Dalam nuansa sing dibenerno tapi wis dianggap nglakoni napa perintah. Di kula waca male arepe niku teng sawi kauluhu mahjuron fa'aradu anhu maknane ninggal Quran fa'aradu anhu walam yu'minu bih. Maknane orang nyekel Quran yo dekne ikrot lan boten iman. Fa hadhil ayatu waradat fil kufar al-mu'ridina 'anil Quran alladzina lam yu'minu bih. La fi man hafidhahu minal mu'minin tsumma nasiyahu. Paham jelas ya? Lafi man hafidhahu minal mu'minin tsumma nasiya. Ora kok kanggo wong Islam sing ngerti Quran terus lali, lali iso ora ngapalno, iso lali ora nglakoni macam-macam. Wa in kana yu'atabu 'alaihi fil akhir. Senajan to wong ngono iki sampeyan salah-salah no pangeran. Mun jelas gitu, dadi kula baleni malih. Kowe cocok ra cocok, nek ra cocok rugi wis muni bocah ra jelas. Utawa bocah ra jelas, wong ora jelas, OTB ora gak berbentuk. Poyo kita ini kehilangan bahasa saja. Kok pilihannya kata kafir untungnya apa? Misalnya darani Ahmad, Pidol, tau ngera jelas, tau nganggur aja kena. Misalnya gede mau ziarah kubur, kok hukumnya? Oh dasar KPNS, malah ini jam songol yang kuburan. Atau misalnya dasar gak duit toko, malah ini esok-esok wis merokok. Orang usah tau hukumnya musyrik tak kafir, gue liat bahasa sing gampang kan. Koyo tidak punya bahasa selain darah di rumah. Darah ini kafir resikonya tinggi. Mangkola li akhiya kafir fakot ba'abi ahaduma. Wong sing mentari kancane kafir kemungkinannya dua. Kalau dia kafir betul ya kafir. Kalau tidak dia sendiri ya. Wong kok artinya komentar gitu kan berjudi dengan nasib kan. Tapi nak ngukumi ra jelas kan enteng. Nggih, nak ra cocok misalnya ngukumi apa? Ora jelas. Misalnya sampean ra cocok ziarah kubur wis ngukumi wong ziarah ora jelas wong nganggur. Wis ngono tok kan entek. Terus misalnya sing seneng ziarah, ono ora ziarah, hukume wong ora tau ziarah atine atos. Ojo terus ora seneng wali. Ya iso ae dene seneng wali tapi ra waliku, beda idola kan. Ya iya kan. Lho nggih kados Wahabi uga seneng Imam Syafi'i tapi seneng ulama Abdul Wahab misalnya. Tiang Wahabi ora seneng Imam Syafi'i tapi seneng Ahmad bin Hanbal. Wong Wahabi idolane sinten Ahmad? Waktu kali wonten kiai PKB pidato. Tiang kedahan itu lama nggih. Wong sakniki ulama do PKB jenengan PKB. Sing di omah wong kotok, kula nggih anut ulama tapi sing P3. Ya repot. Ya repot tak kene kuwi repot. Nggih to kalau ana kiai darani santri di medit, mergo ora tau salam tempel mbek dene. Wong kok medite ngono ora roh kiai. Maksudnya mergo ora tau ngekeki dene. Jadi santri dia tersinggung, kalau gue sering kayak gini, tapi buat jenengan. Ya kadang kita ngukumi wong medhe itu kan karena kepentingan kita, kan kebetulan orang kayak gini, soalnya wong kulo, mau cuma delala di tiga i, orang kue, paham? Mana kulo khusnudon be wong, sanggup wong lo mau kafe, cuma ramesti di tiga i aku, ngono kan enak pun, damai pun, khusnudon ibadah, senang contoh keliru, soalnya khusnudon. Faham ya, terus ini penting kalau aturakan. Jadi ayat ini jelas nazalat filsafat. Jadi kalau balik malah Dawi Ibn Umar wong khawarid itu intol aku. Ini tenggeri Bukhari juz sekawan babu kita lil khawarid. Sama yang dilok ini judul itu Ibn Umar ngendikan intol aku ila ayatin nazalat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Jadi ini boleh ayat-ayat sing mesti ini turun itu kanggo wong kafir. Tapi ayat itu aplikasi ini di kanggo wong. Ya kata sini tu, wah, gue ngeritik, uang solat orang tu makni, nah, uang solat kok koyok, wah semua macam-macam. Biawai gue nyebut uang solat, orang tu makni, dah gue salah ya uang. Juga le uang ria, sudah kau ria ujar ape salah ya uang sudah kau. Le anak uang ratau sudah kau, gak tau ria. Tapi yo medit lebur. Ini ada yang raro, jadi salah itu ada yang salah, yang keluar dari rotil altof yang keluar dari ring latofai pangeran ada yang salah di dalam latofai pangeran Paham ya, terus ini penting kalau aturakan. Lah salah kalau jenengan, alhamdulillah masih fida irotil alto. Lah salah sing ini, insya Allah faulaika yubadiluwahu sayyiatihim hasana. Orang-orang ini akan diganti semua kesalahannya dengan kebaikan. Lah ora diganti piye lah, sampean pikir rohen, "Hei, tukang ana sate ning gone iki, bareng kok ana ya tutup sing niku nak liyane wonten." Goblok, mrene ora iso mikir, tukang ana liyane sementing tuk sate berangkat neh, ping pindho cah lunga. Gowo kesalahan goblok. Lho kok ora disepura pangeran piye esuk ben iki? Eh goblok ping pindho. Kowe kangelan ping pindho saiki gak diaram ta? Dobel ping pindho, kok salahe. Begitu. Lagi ini lah apa seharusnya kan sesuai mikir tak karena saya ya apik tenan. Tak goblok-goblok ora jek nurut. Kecuali rugen terus tekel. Lah setelah aku goblok kok dipilih. Berarti sing milih goblok bisa. Wah, anak kono yo marah. Berarti gimana rugen wis rusak. Iku atuh gale anak nakal bareng disentak bapake siapa dulu bapaknya. Wah, nak ngene rusak. Ana murid goblok ra iso jawab pertanyaan, muridnya pinter sampai saya goblok. Berarti metode Pak Guru yang salah. Wah, nak ngene wis rusak kabeh, dunyane wis rusak. Dadi eling-eling ya, tetep sampean kudu yakin, kudu yakin ngangge pendapat kula eling-eling ya. Wong kafir 80 tahun mulai cilik kafir. Iku menjadi mukmin mergo la ilaha illallah. Bagaimana mungkin orang mukmin yang mulai kecil tetap melafatkan kalimat itu mbok hukumi? Mboten jelas nggih, hujahe jelas nggih. Mboten kebayang kan? Wong sitok wis sektine ngono iso ngilangi kafir 80 tahun. Lah nggih la ilaha pisan tok iso ngilangi kekafiran sing berjarak 80. Kok sing wong Islam nglafatno iku tetap dihukumi? Masuk akal lah orang. Masuk akal lah. Iya, mana korang orang. Kau juga manggil jadi kuat. Wah, nara tetap baik uang. Oh, dasar keriting. Kau milih bahasa-bahasa sing ringan. Dasar sekolah. Wis pokoknya apa lah. Kau cuma ni kafir lah. Apa kau ni? Oh, dasar Ahmad. Nanti orang Ibnu Umar Ahmad. Pintu sing. Nanti orang kiai kuno. Eh, jahil murakam. Maksud jahil kok dobel-dobel. Kawan-kawan Rafa ham jadi kini jahil murakab. Tapi nak santri yang pinter, mungkin ini salah pilih aku malah. Wathkur kau manu, wa kau manuhin, fatem marnahum tadbira, wa kau manuhin. Wathkuran ilinga sira Muhammad kau manuhin, engkau mena bina, lama gadab. Sumangsane mendustakan sopo kau munuhin ar-rusul lain rusul, kita kelipi. Sebab oleh gorohno kau minuh ruhaning. Itu lilupsihi, krono bangete dawane menengi Nabi Nuh fihim dalam kaum. Fakakna ku mung kaya kesetine Nuh iku rusulun biro-biro rusul. Dadi Nabi Nuh niku latihan ngiyai niku 950 taun ngeten. Mulane kena ngiyai 20 taun ora nang percaya ku enteng. Nabi Nuh niku dadi nabi 950 taun niku dadine nabi tok ngiyaine niku 950 taun. Niku montok umat 80. Aku ngiyai lagi 10 tahun wis entuk rong bis ziaro umur kathah niku. Nyuwun kathah niku. Oh cara selisih menawa kathah. Cara mek badhi menawa kathah. Mun ngasyukur mawon. Dadi umure Nabi niku iku ben 1700 taun, dadine Nabi 950 taun. Nah Nabi Ibrahim jarene umure sekitar 300 taun, sunate umur 80 taun. Mane Nabi-nabi riyane umure 80 taun. Terus kaji Nabi Muhammad itu iri, iri ini waduh nak umurnya dua wah. Terus ngibadah kayak Nabi Nur agak jarang nih wah teh. Umurku mau suwita telu. Mengenai kaji Nabi terus bareng diceritani wonten abid bin Bani Israel sujud buat pangeran 500 tahun. Baik cerita-cerita Nabi Riyan nak fala kita fihim alfasanatin ila khumsina ama berarti pinten dakwah 900 bareng Nabi nganggep ngoten terus Allah nurun niku inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi wis sama umatem iku umure ndeklah tapi tak kei ibadah sing setingkat kaum kaum dhisik ngene iku dikei lailatul qadar sing padha karo pin 80 taun iki wonten nate sing ngitung 1000 tak 1000 wulan pin 83 taun 6 bulan apa 4 bulan 4 nggih 83 tahun 4 bulan. Lah nek sakniki misale sing rontok-rontok sak sakniki kan kaya Ruhin, sak sakniki basa umur pinten to? Rata-rata sing ngomong biasa sakniki. 10. 10, gak sing ngomong awak maksud. 8 ge. 8 taun, nek umure 50 berarti basa ping pira? 50 dikurangi 8. 52 taun. 52 taun ping 83 taun. Wah, suwatin. Lungge kan? Lailatul Qadar kan padha karo 83 taun sing kebaye. Poso mulai 8 taun. Nek umure 50 ra 83 taun ping 50 pinten? Sing wah iku sing langkai Nabi Nuh. Wis nyeleh jare rogan wis nyeleh. Nah, mulane umatnya kanjeng Nabi itu kan swargane tebuun. Mergo nek antuk Lailatul Qadar niku. Entuk Lailatul Qadar kok anggere poso ya entuk. Kok anggere jamaah tarawih ya entuk. Ora usah bayangno golek srengenge sing ora panas. Wong Nabi dawuh ora ngono, pokoke anggere mangko Ramadan iman ana ati saben entuk Lailatul Qadar. Cuma alamate iku ana ngene. Lah alamat ora kudu ro. Kok malah mau golek. Jadi angker sego iki wis rasane sego, cuma alamate sego apiku sing ngene. Ya wis angker wis mangan ya wis kok golek alamat. Golek meneh wong kadang kok lelah opo golek-golek Lailatul Qadar kok golek alamat. Lailatul Qadar iku goleki. Lailatul Qadar ana alamate tapi Allah ge alamate wis kliwat. Berarti kowe wis entuk golek alamat nek tepak yo roh nek ora yo wis ra apa-apa pokoke entuk. Lho ya alamate kan wis kliwat kan ning gone hadis iki. Alamate bengi Lailatul Qadar isuke iku matahari ora pati terik. Wis kliwat to. Lho iya kan wis kliwat kan? Lah nek misale kowe roh tok tapi ora entuk. Ya contoh ora roh kan? Wanane kuwi mboten ate to. Kulo sering takoki ya. Gus nate entuk Lailatul Qadar. Ah level kuwi ora takok ngene iku. Amatir ya bener. Lu alamat es kliwat, lu guys, nek hadis lu alamat es kliwat tuh, kliwat kan? Alamat bengi Lailatul Qadar isu sobi kata has rengeng ini, kan kau lu guna nih bos. Dan tidak maksudnya Nabi nya ten angger bengi Ramadan, wong Islam sing teraweh, orang terengki, orang macam-macam, mau ibikal bin Salim, dia dianggap tuh Lailatul Qadar. Lalu Dawis itu, semua malah gampang mana? Wong sing sholat isak jamaah, podo karo kiam semua. Ora usah salat tahajud terus witir, wong ngrisake jamaah wis padha karo. Ora usah terus salat kewakean biasa mawon. Justru biasa iku yakin gufrone pangeran. Mantuk maksa salate wae, nek ora akeh ora ditampa pangeran. Dadi ki pangeran koyo polisi. Pakean aturan, kakean peraturan pangeran ora ngono iku. Wong kafir ora tau ndonga njuk iman. Nek wong ngersane untuk hidayah terus ditarik plus dituntut hidayah. Padahal ratau dungo untuk hidayah, tapi dungo piye ujek kafir. Umar itu mau ngegang di pasar ukat, tapi nasib pape adalah lah ya. Di dungo ada gajeng. Paham gitu, terus Lailatul Qadar keyakinan ulama, anggil wong poso. Terus dia orang fasik, terus jamaah isah, ya pun dianggap untuk Lailatul Qadar. Mangkoma Ramadan, imanan wahdi saban. Ini anggil wahdi saban. Mau orientasi ini golek ridhani Allah. Kowong kadang itikaf ning masjid iku ning atine gak enak ning omah, bojo ngamuk, kemrungsung. Enak ning masjid ayem. Iku itikaf opo golek ayem kan ya jelas. Lah iku apa perso antaraning niat itikaf pembengen dari wong judes iku apa pe. Mulane lha iku sing angel wektu saben niku. Kadang ngaji hiburan. Dugale wong donga wong diutangake terus ning makam ning kuburan ngoten kan. Ning omah ke wong nagih semua kom ayo mau nang kene. Mergo ado kok sing nagih. Dadi Allah ku pirsa, repote omong pirsa, tenan ta ora iku. Mulane dawuhe pengerak dawuhe hadis iku imanan wahtisaban. Iki sapa orientasine ridane Allah. Lah nek cara ulama-ulama tasawuf, nek ke itikaf kok golek ayam nggih dari bojo mulai wae. Adepi bojo nyabari ku luwih dhuwur timbang ganjaran itikaf. Wong diamuk bojo gak tersinggung, gak ngamuk ngempet. Uwe ku Allah ridho. Por. Dianggep wong kondian. Dianggep wong kondian. Mergo iso wal kadhimina al-ghaidha wal hafina anil. Kulo nu juara, mlen bojo kulo nang amuk kulo nganti kepengin tak wales, mergo jarang kulo wales. Nek diamuk kulo tenang. Suwe-suwe nak pas sadar ta. Sirine ora bogo sangger jenengan tak amuk ora tau bales. ganjaran sedekah butuh kehilangan duit, haji butuh kehilangan duit, sabar ora butuh kehilangan duit. Jadi tak anggap pangeran maringi ganjaran aku sing ora butuh modal bagus lah. Tak anggap itu bagus. Lah iya ganjaran sedekah kan butuh kowe kehilangan duit. Ganjaran zakat butuh kehilangan duit. Nah, sabar kan gak butuh kehilangan duit, mau ngempetok untuk ganjaran. Jadi tak anggap ini bagus lah artinya. Maksudnya tanpa kehilangan duit tapi untuk apa? Paham, entah warai kan juga kan ada mau bujo atau dinyak uang keriting macam-macam itu sing seneng. Biwai kalau ganjaran tanpa modal, paham ya? Ganjaran tanpa modal. Iku disebut wal afina. Tapi kita kan kadang nganggu iku. Aku uang larang dia mau gak terima. Wah, uang nak seikhlas ngono dilalah di karisma. Dilalah bujune wedi to. Lah kowe ora tau di karisma gara-gara kadun nafsi setan nem lho, Cek. Terus pikiranmu nak ngono nglamah Gus nulunjak ora ono wong takwa pangeran gak duwe wibawa. Man khofa wa haba kullu syai'in. Wong sing wedi tenan mbek pangeran mesti wong liyane wedi. Lho bojo kula mbek kula nu ngaji nggih sebasa mbek. Paling ngamuk kula 10 tahun pisan ora mesti. Wong di takwa mesti di haiba ora ono kamu sing wong di takwa pangeran gak dino. Kalau tengok umat biasa, orang kerunan mau kamu lakukan tenggalan-tenggalan, gitu. Tengok kalau tuh bersungkan, uang dia tak uang dia itu. Kalau tak pinggir itu, kalau tak niati awam, sebenarnya uang setara sih. Ya umat dia kajing nabi, potensi bus warga ya podo. Misalnya aku alim, ya alim paringannya pangeran, aku awam ya paringannya pangeran. Kok kono iso protes salah, ya gusti kalau tujuan paring awam, gus ba alim malah repot kape, malah repot kape. Dungun itu dilara tetap di bawah, uang tetap sungkan. Itu biasa aja ngasih, sebab mau ngawur lah tersungkannya. Padahal aku cek ngawur, nara ngawur kaya apa batin. Aku nara ngawur malah ranyungkani, mergo gawe-gawe jenengnya. Saya ngalami ini kiwanya sih. Ini paham ya, man khofa woha habahu kulusin. Wong sing wedi tenan mbek pangeran mesti liyane diparingi wedi. Karena wong alim-alim tenan mesti di aura, guyono kaya apa di aura. Karena tingkat takwanya. Sama tak ceritani beberapa perilaku dia wong alim. Ini kisah kula gadah sanad, kula gadah kitab Hilyatul Aulia. Kitab Hilyah itu induknya Ihya. Ihya-nya Imam Ghazali itu, dia sampai bisa ngarang Ihya itu menginduk kitab dikarang tahun 300 ini Hilyatul Aulia. Hilyatul Aulia dikarang oleh Abu Nu'aim Al-Asfihan. Sama kitab napa jenis Kutil Kulub. Biasin napa Kutil Kulub dikarang Abu Thalib napa Al-Maktub. Riyen ulama itu mesti khilaf. Misalnya orang ulama jenis Mustafa, orang maling ngombe oplosan mati. Cara Mustafa ora gelem nyolati, engko nak nyolati, engko dadi siar. Ana kiai kok nyolati wong mati. Ngombe opo? Ora genate ngalami ngoten. Ana mati bunuh diri kabeh wong kramane nyolati. Waduh, beda desa pisan. Bingung kabeh, beda desa. Sing wani nyolati malah wong alim-alim tok, bejol akhire malah. Kok wong awame ora wani. Begini ceritanya, kalau dalam hadis Nabi, macam Nabi itu hebat benar, macam Nabi ini orang agak. Ada orang itu punya utang 2 dinar. 2 dinar itu berarti kan kalau 1 dinar itu 4,2 gram, ya. Pokoknya 1 dinar itu 4,2 gram. Berarti kalau 2 dinar itu 8,4. Ya sekitar anggapnya 8 gram, nak 1 gram itu 100.000, pengen 8. Berarti benar? 2.400.000. 2.400.000. Nabi ku pancen yo seni. Mulane kayak kudu hormat mbek kiye-kiye alim. Piye wae adat nang Indonesia ku anut nabi awal-awale. Nabi rawuh. Apa orang ini punya utang? Kata Nabi, kata orang-orang, "Na'am ya Rasulullah alaihi dinar." Dia punya utang 2 dinar. Nabi langsung balik kanan. Enggak mau nyolati. Mumpung Nabi nak utang soal ras cepet. Mau Nabi ra cocok umat utang itu agak-agak, nah, Nabi cocok malah repot kan. Nabi langsung balik kanan. Tapi Nabi itu unik. Ketika mau meninggalkan jenazah tadi itu Nabi sempat ngendikan dan itu mutawatir. Sallu ala sahibikum. Cung gue nyolati wae, aku ora usah. Sallu ala sahibikum. Gue nyolati wae, tapi aku ora usah. Ya Nabi pulang kundur. Terus ditututi mbek Qatadah. Qatadah itu seorang sahabat. Ya Rasulullah, huma alayya. Utang itu tanggungan saya. Jadi mayit itu terbebas karena itu tanggungan saya. Padahal Qatadah ini ndak warisnya orang lain. Pokoknya Qatadah. Nabi balik lagi mau nyolati karena utangnya sudah mau ditanggung. Makanya kalau ada di Kiai Jawa itu kalau orang mati dilepas kan mesti sing gak ada utang kan ngeblokno utahe nek misale berat kan akeh napa ahli waris. Itu bagus karena Nabi tadi mengkonfirmasi kalau ada utang masih ditanggung mayit kan Nabi ora kersa napa nyolati. Tapi eleke ning Jawa ku sitok. Nak gak ada utang ibrono kuwi, gue semune nggih wis ana sing utangi. Nah, itu sama arek kasus kan iki. Semune nggih banter sing utangi to ora? Sing utangi meneng ae malah. Sing banter ku. Ndak artinya begini. Terus Nabi setelah dua hari, Qotadah dipanggil. Ya Qotadah, apa kamu sudah nyaur utangnya orang mayit tak kemarin? Belum ya Rasulullah. Mandikman kata Nabi, mandikman saya melihat dia masih dibakar api. Qotadah, sahur sekarang, ngkowe sing muni nanggung. Ya Rasulullah, ya sekarang pulang deh. Pulang terus disahur, terus Nabi ngendikan, al-ana barida jildu, sekarang kulite mayit iku wis adem. Lah eleke ning Jawa nek ana mayit diutang ditagih seminggu ora etis, lagi mati seminggu kok mbakas utang. Jare ngenteni setahun, tambah suwe panase. Kudune nek pancen keluarga ku sayang tenan, pokoke hari kedua, hari pertama wis pokoke langsung diselesaikan. Aja nganggo etika-etika ana gak etis lagi mati mbakas utang, ora oleh. Nah itu Nabi. Sekarang era sahabat, ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir itu murid paling alim jenis Muhammad bin Munkadir ini yang sering dikutip Ya'anatul Talibin. Muhammad bin Munkadir itu tabi'in yang paling sering dikutip Ya'anatul Talibin. Itu kebalikan dari apa yang dilakukan Nabi, tapi tidak salah. Mulanya orang-orang tidak muni-muni sidik-sidik sunnah Rasul, tidak roh ulama di bangkuwe. Jabir itu tidak ada orang mati, atau Muhammad bin Munkadir, kalau mati ini ngombe oplosan ya sholat. Kalau mati ini bunuh diri ya sholat, nanti mereka adat yang mati bunuh diri sudah nyolati boten ada teng kawasan iki salat oplosan salat Mustafa yang muni salat ya cocok Mas berarti gak kuarit ya salat lha itu kula sik apal teke nu sik apal teng gitu. Ketika Muhammad bin Munkadir ditanya ini orang mati tidak benar dan orang ini seumur-umurnya fasik kenapa engkau sesoleh engkau mensolati dia kula sik apal teke memang kula apalkan karena saya haru redaksi ning ngene inni astahi minallah ayya alama minni anna rahmatahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Aku itu isin banget mbek pangeran. Nak nganti Allah pirsa atiku, atiku duwe hukum ngukumi nak rahmate Allah iso wae ora nyampe ne wong iki. Artinya ngaten, aku itu nyolati wong fasik itu ora krana simpati mbek wong fasik gak. Aku itu isin mbek pangeran, nak rahmate Allah itu ora iso jangkau wong iki. Artinya rahmat Allah kan bisa menjangkau siapa saja pada siapa saja. Dan kita iso wae ora roh, iso wae wong sing mati oplosan nyuwun sewu tau ana cah yatim di rumah. Iso wae wong sing saiki mati oplosan tau nyumbang masjid. Ya kan kita ndak tahu masa lalunya. Iso wae sing saiki mati nang masjid nuruti suudon yo tau nakal. Tapi kan iso diwalik sing saiki mati ngombe oplosan mungkin tau salam tempel be kiai, mungkin tau ngamali masjid ikhlas. Kan sama-sama. Lah daripada gak tahu jare Muhammad bin Qatir, aku iku isin mbek pangeran. Nak aku ra nyolati muk de keyakinan apa ra bakal nyepuro yo ngaku ra pangeran. Dadi intine betapa wedine ulama mbek pangeran. Dadi dia ndak ada urusannya dengan ini cek fasik. Cek ndak fasik urusannya sama Allah. Inni astahyi min Allah. Ayya lama minni anna rahmatahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Lah itu yang ditiru Kiai Jawa, Kiai Jawa, Kiai sa Indonesia, jangan fasik siapa kau nyolati kan? Soalnya, tapi orang krono melegitimasi kefasikan, tapi supaya orang hukumi membatasi ngatur-ngatur rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ya? Tapi ojo terus ini kita jadi hukum, kau ya goblok nak jadi hukum. Pokoknya orang fasik lah solati, ya goblok. Kau piawa Nabi tahu ragilem solat. Faham ya? Ya Nabi tadi kan aslinya enggak mau nyolati kan? Nah, mulane separunan ae. Mulane dari jawi Imam Nawawi, apike ngene, nek ana wong mati fasik, misale mati bunuh diri, sing kiai induk ora usah nyolati. Nggo ngapokno nek wong mati elek uga disolati wong alim. Tapi wong awam kon nyolati. Tapi masalahe sapa sing aku ngalim? Maksudnya Imam Nawawi kon separunan ae, pokoke sing masyayikhu asri, sing wong top-tope ora usah napa? Nak riyen Mbah Zubair Abe Bangun ngoten wonten tiyang terkenal PKI. Iku wis Wong kampung kon salat. Aku ora ora pantes. Itu bagusannya separonan ya itu tadi kalau semuanya nyolati kan nanti enggak jadi cara saya kira jadi efek jera. Ternyata wong oplosan itu sama saja yang salat banyak gitu. Padahal nyolati mayit itu cara kula ora ono pengaruhe. Arep ono pengaruhe dongane kan donga ngeper kabeh. Nah, donga ngeper kan mature kan lucu tuh. Ya Allah ing kana musinan nak pajen tiang apik nggih apike tambahi nak elek nggih jenengan syukur artine kan ya nak apik nak ana apike nggih. Mulane kula nek kadang ndongakno mayit iki donga piye to maksude niku. Artinya kalau mayit ku elek tenan kan gak mlebu ing kana musinan ora ana ihsane. Mulane kula niku sewake seneng wae pendapate sinten Muhammad bin Munkadir. Mu aku iku isin mbek pangeran nak nganti darani rahmati Allah terbatas. Iki penting, mulane jenengan kudu anut ulama. Ora ana wong takwa pangeran kaya ulama. Mergo ulama ku sing makini prasane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kan salat teng Abdul bin Ubay bin Salul nggih purun, nggih rawuh. Sampai dicegat Umar, ya Rasulullah, apa engkau tidak ingat bahwa dia yang ngomentari kamu begini-begini, dia yang ngomentari Quran begini-begini. Malah Kanjeng Nabi didalili. Bapak kola ta'ala ngeten istaghfir lakum awla tastaghfir lakum. Jadi Nabi cek enak ini khuyir tu faktar tu lah. Ya Allah kan ngeke pilihan aku juga istighfar tak ora. Lah aku milah jaluk no istighfar. Umar dalili kaji Nabi Abdul bin Ubay kelakuan ngeten-ngeten ya Rasulullah tahu ngomentar ibu ira usah sholati dicegat bu Umar didangi ilaika anni ya Umar kue nyingkir kok apa-apa nyolati Abdul bin Ubay. Ya tapi dia ini munafik, komentari jenengan ngeten-ngeten. Waqat qala ta'ala istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Nabi malah jawab, "Ya ya aku kon milih, jalono istighfar ta ora? Lah ya saiki aku milih tak jalono istighfar." Sik mirip kan yo lah. Sampai ning kuburan Nabi pas berdiri pas di kuburan. Niku Abdul bin Ubay nganggo jubahe Nabi. Mergo Abdul bin Ubay dia anak santri soleh. Jenenge ki Abdul, Abdul bin Abdul wong Arab jenenge kembar kathah. Macam orang Arab jenengnya aneh Walid bin Walid bin Mughirah Walid bin Walid bin Mughirah. Mon, Nabi nunggu mau ngoten tok ketika jubah dijaluk putrane tiga no. Ya Rasulullah, amun sekedar jubah jasa ti bapak kulo nubranyoni be itu nih jenengan be Nabi itu. Cuma Nabi ngendikan itu siapa? Fawwah jubahku be itu ku la tuh nih mina boise anu resonya fati, resonya fati ku imanis itu Abdullah. Gimpun. Ternyata apa? Nabi itu sederhana cara berpikir mengenai Nabi. Nabi itu sederhananya udah dia no bener. Nego agomo ini gak ruwet. Zaman Sayyid Abbas teng Madinah buat enggak ada jubah. Nuh, pertama sih ngekei jubah. Nuh Abdul bin Ubay yang munafik ini. Nabi ngilingi jasanya sinten Abdullah bin anak emondo. Jadi mau fasik naik sana emondo, ngajar Nabi nurut. Lagi Allah larang wala tusalli ala hadim min ummati abada wala takum ala qabri. Ampun. Tapi setelah itu, setelah Nabi wafat, orang yang terkenal munafik semua sahabat nyolati. Kenapa tidak niru Nabi? Lo Nabi untuk informasi akurat, sing ngadani pangeran. Lah kowe ora informasi suudzon. Lah saiki wong sithik-sithik anut sunah Nabi alasane Nabi mau nyolati munafik. Lo Nabi ku ngukumi wong munafik mesti cespleng, mesti bener. Wong informasine kok Allah. Lah kowe nek ngukumi wong munafik untuk informasi kok ndi? Berdasar suudzon dan sebagainya kan? Paham ya? Dia ngono kok rarok. Lha kowe saiki nak ngukumi wong fasik berdasar suudzon tak informasi langit. Mboten jujur kok. Berdasar suudzon tak informasi langit. Suudzon kan yang sudah laten. Ya mulane nak nang fasik mati sampe nyolati ae. Cuma aja kabeh. Piye sih mau jarene Imam Nawawi sing alim ra usah. Lah akhirnya wong malah nyolati sing darane ngalim ya sapa. Wah itu kasus di daerah saya itu sekitar 12 kilo dari saya ono ono wong mati bunuh diri. Wong malah sing nyolati wong alim kabeh. Gara-gara yang ndak alim ora ro ilmune dur wani nyolati. Berarti mau wong nemu wong alim kabeh. Wong mau sesuk bejo iku sing nyolati wong alim. Ya itu tadi kalau baleni gitu terus riyen Nabi sempat ngendikan sallu ala sahibikum. Jadi Nabi itu kalau gak berkenan orang lain tetap disuruh nopo nyolati. Karena kalau tidak disolati haknya dia sebagai jenazah muslim itu gak dapat, semua jenazah muslim berhak mendapat sholat. Tapi kalau semua orang nyolati nanti gak ada efek jera piye wae dekne matine mergo ngombe nopo oplosan. Misalnya itu setengah-tengah ya ono sing nyolati nasihat. Tapi dari Imam Nawawi sebaiknya yang tokoh-tokoh ulama itu tidak usah. Kayak Nabi enggak ikut napa? Nyulati nyuruh napa? Nyuruh napa? Sahabat. Pun gitu terus jelas masalah-masalah ben sampean ngerti. Wa qaumanu khillamma kadzubur rusula. Auli anna takdibahu to krana sak temne gorono Nabi Nuh takdibun berarti gorono libaki rusul ya mare sekarene pira-pira rusul. Listirakihim krana sekutune para rusul fil maji ing dalam teko bitauhid lan tauhid. Akhrokna aku nenggelamno ingsun hum ing kaum manuhin jawab ulama kaum Nabi Nuh tak tenggelamno wa ja'alna hum lan gawe ingsun hum ing kaum Nabi Nuh linasi mari manusa badhe sause kaum Nabi Nuh lan kabeh to sause kabeh ayatan ing ayat ibrotan ing dadi telok napa ibrah dadi napa percontohan wa a'tadna lan nyiapno ingsun fil akhirati wal akhirati dzalimin aktibro prong ten wal kafirin adzaban ing siksa aliman kang larang mukliman tegese siksa sing larang. Siwa masalahnya perkara yahulu kang manggon apa mah yahulu atau yahilu nami. Boleh nak halal yahulu manggon, nak halal yahilu halal, nak halal yahalu muda mudari bahasa Arab tu kacau. Kan. Ganti bahasa ayo kena. Wong Arab nak darani manggon tu yahulu, ye. Nak darani halal itu yahilu. Tapi nak mudari yahalu. Malah ni misalnya fat i'ana tu talibin fi halli al-fadhi fathil. Mu'in maksudnya ya anak ini mudari lafadz sing sulit dalam kitab fathul mu'in. Tapi nak darani balak hululul balak kena balak jenis hululul balak. Mu'liman yang kang larang nasiwa masa.